Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah risalah kaifiyati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Sa'ad Ibn Syayyim Al-Hudairi hafizallahu ta'ala. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah duduk ika'a untuk duduk di antara dua sujud. Dan kemarin terakhir kita bahas bahasanya duduk ika'a itu satu hal yang makruh menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang masyhur. Dan definisi duduk ika'a adalah ayadu'a al-yataihi, seorang itu meletakkan dua pantatnya pada dua tumitnya seakan-akan dia duduki. Catatan kaki tiga. Al-yataihi jamak dari al-yatun. Qala fil qamus, kalau disebut qamus maknanya adalah kitab yang judulnya al-qamus al-muhita. Al-aliyatu al-ajizatu, yaitu bagian atau pantat au marqaba al-ajzu ajuzu, apa yang tersusun pada tulang belakang, min syahmin berupa lemak, walahmin dan daging. Dan jamaknya alaya, alayatun wa alaya, bukan ilyatun, bukan pula liyatun. Kemudian, qala Alauddin Al-Mardawi Al-Hambali di kitabnya Al-Insaf, wal ika'a fil julusi, dan duduk ika'a itu makruh. Wal madhab, itulah resminya madhab Hambali. Dan telah menjadi pendapat jamahir ashab, yaitu jumhur Hanabilah. Wa anhu namun ada riwayat yang kedua, itu pendapat Imam Ahmad, perkataan Imam Ahmad yang kedua, yang mengatakan bahwasanya duduk ika'a dalam sholat itu sunnatun, dan itu pendapat yang dipilih oleh Al-Khalal dari Hanabilah. Wa anhu, dan ada riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad yang mengatakan duduk ika'a itu jais, boleh. Jadi Imam Ahmad punya tiga kaul, punya tiga pendapat. Yang pendapat yang jadi al-madhab, yang resmi jadi madhab, yang mengatakan makruh. Dua pendapat yang lain, yang satu mengatakan sunnah, yang versi yang ketiga mengatakan boleh. Wasahih, dan yang benar minal madhab, dalam madhab Hanabilah, bahasanya gambaran duduk ika'a adalah perkataan al-muwaffaq. Muwaffaq itu Ibnu Qudamah. Yaitu ayyufri syaqadamaihi, seorang itu menghamparkan dua telapak kakinya, bukan menegakkan namun menghamparkan. Ini menghamparkan dua telapak kakinya kemudian menduduki tumitnya, itu ika'a yang makruh dalam al-madhab, bukan menegakkan dua telapak kaki namun menghamparkan. Jadi tidak tegak namun terhampar. Ini definisi yang as-sahih dalam madhab Hanabilah tentang yang dimaksud dengan ika'a. Inilah yang ditegaskan dalam kitab Al-Furu' dan yang lain. Namun penulis kitab Al-Musta'ib dan yang lainnya mendefinisikan ika'a adalah menegakkan dua telapak kaki kemudian menduduki tumitnya. Atau duduk pada dengan pakai pantat di lantai lalu menegakkan dua telapak kaki. Itu seperti duduk ihtiba. Ika'a dalam pengertian yang kedua di sini seperti duduk ihtiba. Mirip-mirip duduk dengan ihtiba, yaitu lantai, pantat di lantai, kemudian kaki ditegakkan. Waqala fil muharrar, penulis kitab Muharrar dan yang lain mengatakan definisi ika'a adalah ayajlisa ala aqibaihi, ketika seorang itu menduduki dua tumitnya atau duduk di antara dua tumitnya dalam keadaan dua tumit itu tegak. Ini sulit. Bisa namun ya kalau tidak terbiasa ya tidak enak, tidak nyaman. Nah itu beberapa definisi duduk ika'a dalam mazhab Hambali. Jadi as-sahihnya adalah duduk dengan dua telapak kaki itu dihamparkan kemudian menduduki tumit. Was-sahih dan yang benar, duduk ika'a ini tidak makruh bahkan masru'. Wa qaulun Syafi'i. Ini adalah pendapat Syafi'i yang dipilih oleh Baihaqi, Ibnu Shalah, An-Nawawi dan yang lain dari ulama Syafi'iyah. Dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Al-Khalal dan yang lain. Wa anna hadzan nahya, bahasanya larangan duduk ika'a jika sahih, maka yang dimaksudkan bukanlah ika'a yang disebutkan di sini, namun ika'a yang lain yang nanti akan disebutkan qariban sebentar lagi. Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan adapun hadis ika'a diriatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang dhaif dan diriatkan larangan duduk ika'a oleh sejumlah sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang meriwayatkannya Ali bin Abi Thalib, Anas, Samurah bin Jundab, semuanya diriatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Dan diriatkan oleh Tirmidzi, hadis Ali juga diriatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang dhaif dan telah didhaifkan oleh At-Tirmidzi. Walhasil kesimpulannya tidak ada dalam larangan ika'a hadis yang sahih, kata An-Nawawi. Ila angkal, kemudian beliau mengatakan hadis-hadis yang waridah berkenaan dengan larangan ika'a meskipun demikian banyak, berarti jumlahnya banyak, laisa fiha syai'un tsabit, tidak ada yang valid. Dan yang wabayyini ruwatiha, dan yang jelas mungkin jelas kuatnya para perawinya. Wa tsabata dan valid dari Tawus, kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ika'a dengan menduduki dua telapak kaki. Maka Ibnu Abbas mengatakan dia adalah sunnah. Kemudian kami katakan, namun kami menilainya itu satu hal yang tidak sopan. Satu hal yang jafa, satu hal yang tidak sopan. Laki-laki kok duduk ika'a. Ya, dan kesopanan tentu berbeda-beda dengan perbedaan zaman. Ya, boleh jadi di zamannya Tawus, Tabi'in, itu tidak sopan. Zaman sekarang biasa-biasa saja. Ya. Kal, maka jawaban Ibn Abbas bahkan itu adalah sunnah Nabi-Mu SAW diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat wafi riwayatin, dalam satu riwayatnya Baihaqi dari Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan di antara tuntunan dalam sholat, dua pantatmu menyentuh dua tumitmu. Dan ini dilakukan saat duduk di antara dua sujud. Baihaqi menyebutkan hadis Ibn Abbas ini. Kemudian meriwayatkan dari Ibn Umar, annahu kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah al-ula, maksudnya Ibnu Umar jika mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, maka beliau menduduki ujung jari-jari kakinya dan mengatakan ini adalah bagian dari sunnah. Thumma ruwiya atau summa rawa kemudian Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahasanya keduanya melakukan duduk iqa'a. Dan Baihaqi meriwayatkan dari Tawus beliau juga duduk iqa'a. Qal Tawus mengatakan, aku melihat Abadilah empat sahabat junior yang namanya Abdullah melakukannya. Empat sahabat junior itu yang beliau maksudkan Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Zubair. Yang dimaksudkan cuma dua dari Abadilah. Abadilah total Abadilah ada empat yang disebut Abadilah, sahabat junior, sahabat muda yang namanya Abdullah. Yaitu Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn Al-As. Itu biasa disebut dengan sebutan Abadilah Arba. Empat sahabat junior yang namanya Abdullah. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud tidak masuk. Kenapa? Karena dia sahabat sepuh, sahabat senior. Ini. Dari Abadilah Arba yang melakukan IKA dua sahabat yang mana namanya Abdullah. Baihaqi Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan inilah IKA yang diridai, yang disukai, yang dianjurkan berdasarkan hadis yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, yaitu seorang itu yada'u meletakkan ujung jari-jari kakinya pada lantai, kemudian dia letakkan dua pantatnya pada dua tumitnya, dan dia letakkan dua lututnya pada lantai. Fumarwa, kemudian Baihaqi meriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan larangan IKA dengan sanadnya dari sejumlah sahabat yang telah kami sebutkan, kemudian Baihaqi mendhaifkannya seluruhnya dan menjelaskan kedhaifannya. Waqal, Baihaqi mengatakan, hadis Ibn Abbas dan Ibn Umar itu yang sahih. Dan Baihaqi meriwayatkan dari Abu Ubaid, yaitu catatan kaki Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, Al-Faqih Al-Lughawi. Ahli fikih, ahli hadis, ahli bahasa, ahli hadis, mukri, ahli kiraat, al-mufasir, ahli tafsir. Namanya al-mutafannin. Artinya apa? Al-mutafannin. Yang menguasai banyak fan, menguasai banyak cabang ilmu. Beliau faqih, lughawi, ahli bahasa, muhadis, ahli hadis, mukri, ahli kiraat, mufassir, ahli tafsir. Seputar lainnya, sahibul funun. Sahibul funun. Al-imam al-jami. Imam yang ilmunya ensiklopedis. Al-jami. Ensiklopedis. Anawhaka, beliau menceritakan dari gurunya Abu Ubaidah. Catatan kaki, yaitu Ma'mar ibn Muthanna al-Syaibani, al-imam al-Ghawi, penulis kitab Majlisul Quran, yang isinya adalah tafsir ma'anil Quran. Anahu qal, Abu Ubaidah mengatakan, al-iqa'a, yang no-iqa'a adalah menempelkan dua pantat di lantai, kemudian menegakkan dua betis, kemudian meletakkan dua tangan di lantai. Ini bedanya dengan ihtiba. Kalau ihtiba, kemudian tangan dipakai untuk memutari betis. Tapi kalau ika'a, tangan ditaruh di lantai. Qal wa qala, dan beliau mengatakan di tempat yang lain, ika'a adalah seorang itu duduk dengan menggunakan dua pantatnya, nasiban, dia tegakkan fakhidaihi dua pahanya. Duduk dengan dua pantatnya, pantat nempel di lantai, kemudian dua paha tegak. Seperti ika'anya anjing dan binatang buas. Kalau anjing duduk dengan menegakkan kepala, nah itu namanya ika'a. Qala al-Baihaqi, Baihaqi mengatakan ika'a dengan definisi ini, yaitu pantat nempel di lantai kemudian paha ditegakkan, ini berbeda dengan ika'a yang dianjurkan. Yang kami dapatkan riwayatnya dari Ibn Abbas dan Ibn Umar. Kalau ika'a jenis ini itu terlarang. Sedangkan ika'a yang kami riwayatkan dari Ibn Abbas dan Ibn Umar itu dianjurkan. Kemudian tentang masalah ika'a ada lagi duduk namanya Aqabu Syaitan. Qal Bihaqi mengatakan, adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang duduk aqiba syaitan. Ini hadisnya dihadkan larangan tentang hal ini. Hadisnya dihadkan oleh Bukhari dan Muslim. Dihadkan oleh Bukhari dan Muslim, salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Fayahtamil, maka yang dimungkinkan ayakuna waridan fil julusi litisahud akhir adalah duduk ika'a di karena aqib terus berarti dari kata-kata tumit ya. Jadi itu menduduki tumit. Namun itu waridan berlaku untuk duduk fil julus li tasyahud al akhir. Untuk tasyahud akhir. Nih, untuk tasyahud akhir manakala duduk ika'a namun dipakai untuk tasyahud akhir. Nah, itu yang tidak boleh. Fala yakunu munafian, sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang diatkan oleh Ibn Abbas dan Ibn Umar tentang duduk di antara dua sujud. Maka demikian akhir perkataan Baihaqi rahimahullah, dan sungguh bagus penjelasan beliau, wa ajada dan bagus, wa atqana dan sangat berkualitas, wa afada dan berfaedah. Menjelaskan dengan penjelasan yang memuaskan, wa harra tahriran wafian, dan tahrir itu artinya tertata dengan baik, perkataannya tertata dengan tertatan yang baik, wafian yang lengkap, rahimallah. Wa ajzalam matsubatahu, semoga Allah memberikan pahala yang banyak untuknya. Maka kata Baihaqi, gimana dengan duduk akibat syaitan? Duduk akibat syaitan itu duduk ika'a, namun itu dilarang manakala untuk tasahud akhir. Sedangkan kita bicara tentang duduk di antara dua sujud. Wa qataba'ahu, dan pendapat Baihaqi yang membedakan dua jenis ika'a, ada ika'a yang sunnah dan ada ika'a yang makruh. Ini ika'a yang makruh yang ya, pantat nempel di lantai, kemudian betis atau dan paha ditegakkan. Nah, itu ika'a yang makruh. Memberikan rincian semacam ini diikuti oleh Al-Imam Al-Muhaqqiq Abu Amr Ibn Salah. Ibn Salah Asy-Syafi'i. Faqala ba'da dzakara, maka Ibn Salah mengatakan setelah menyebutkan hadis larangan ika'a. Kata Ibn Salah rahimallahu taala, duduk ika'a ini dimaknai meletakkan dua pantat pada tanah atau lantai, kemudian menegakkan dua betis, kemudian meletakkan dua tangan pada lantai. Nah, ini ika'a yang terlarang, dan ini berbeda dengan masoha ika'a yang sahih dari Ibn Abbas dan Ibn Umar yang mengatakan kali itu adalah tuntunan Nabi. Karena ika'a yang masnun yang dianjurkan adalah ika'a dalam bentuk meletakkan dua pantat pada dua tumit qa'idan 'alaiha, dengan menduduki tumit wa'ala dan atraf ujung jari-jari dua kaki. Dan ini satu duduk ika'a semacam ini dianjurkan oleh Al-Imam Syafi'i untuk dipakai duduk di antara dua sujud. Dianjurkan oleh Al-Imam Syafi'i di kitabnya Al-Imla dan di Mukhtasar Al-Um karya Buwaiti. Qal Ibnu Salah mengatakan, waqad khabata fi ika'a minal musannifin, dan telah khabata ngamur ketika membahas duduk ika'a minal musannifin sejumlah penulis, yaitu orang yang tidak mengetahui kalau ika'a itu ada dua macam sebagaimana telah kami sebutkan. Qal Ibnu Salah mengatakan, wa fihi fil muhadzab takhlitun, apa yang tertulis di kitab Muhadzab karya Syirazi Asy-Syafi'i itu campur aduk. Hadza demikian akhir perkataan Abu Amr Ibnu Shalah Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Walladzi haqahu, dan apa yang diceritakan oleh Ibnu Shalah dari Buwaiti dan Al-Imla min nas Syafi'i, ya di sana ada nas perkataan Imam Syafi'i, telah diceritakan oleh Baihaqi di kitabnya Ma'rifati Sunan wal Athar. Ya, ada lagi ulama Syafi'iyah namanya Al-Khattabi. Adapun perkataan Al-Khattabi, maka beliau tidaklah mendapatkan apa yang didapatkan oleh Baihaqi. Kesimpulannya beda dengan Baihaqi. Wa khalafa fi hadzal hadis Khattabi, menyelisih dalam hadis ini apa yang jadi kebiasaannya, yaitu mengurai hal-hal yang ruwet dan menggabungkan hadis-hadis yang berselisih. Bal dzakara, namun Khattabi menyebutkan hadis Ibn Abbas kemudian mengatakan mayoritas hadis yang ada melarang ika'a, dan bahasanya ika'a itu adalah duduk akibat syaitan yang terlarang. Dan thabata falid dari hadis Abu Humaid dan Wa'il bin Hujr, bahasanya Nabi SAW itu duduk di antara dua sujud dengan iftirash. Qal Al-Khattabi mengatakan, diriatkan makruhnya duduk ika'a dari sejumlah sahabat. Dinilai makruh oleh Ibrahim An-Nakhai, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Ashabu Ahlu Ra'yi, itu Hanafiyah, dan mayoritas ulama. Qal Al-Khattabi mengatakan, ika'a adalah seorang meletakkan dua pantatnya pada dua tumitnya. Dan dia duduk mustaufizan, duduk yang tidak tenang. Mustaufizan sama dengan ghaira mustautinin, tidak tenang. Pada lantai. Dan ini adalah ika'a anjing dan binatang buas. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, penduduk Mekah yasta'lamuna al-ika'a. Ini kalau yasta'lamun ada kata-kata alima, berarti meminta untuk diajari ika'a. Ya, maka di sini dikasih tadi ika'a anjing dan binatang buas dikasih tanda seru. Ya. Karena ika'a anjing itu bukan seperti itu bentuknya. Lihat aja bentuknya anjing ketika duduk ika'a. Ya. Ika'anya anjing, pantat di lantai, kemudian di kakinya ditegakkan, kemudian tangannya ditaruh di lantai. Nah, itu ika'anya anjing. Namun Al-Khattabi menilai ika'a dengan menduduki tumit, itu ika'anya anjing. Ini, maka ini satu hal yang tentu tidak tepat. Al-Khattabi mengatakan, yusbih sepertinya hadis Ibn Abbas yang tentang anjuran duduk ika'a itu mansukh. Wal amal ala hadis tsabitah, yang jadi amal adalah hadis-hadis yang sahih tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha akhir kalam Al-Khattabi. Ini akhir perkataan Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Wa huwa fasidun min aujihin, ini satu hal yang tidak tepat dari beberapa sisi. Yang pertama, Al-Khattabi itu bersandar pada hadis-hadis melarang duduk ika'a. Dan dia mengklaim bahasanya hadis-hadis melarang duduk ika'a itu menghapus hadis Ibn Abbas. Padahal menurut ilmu usul fikih, nasakh itu tidak bisa dilakukan illa kecuali idza ta'adharal jam'u. Jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan antara hadis-hadis yang ada. Ditambah kita mengetahui tarikh, sejarah, mana yang duluan dan belakangan. Dan satu hal yang tidak mustahil di sini, al-jam'u mengkompromikan hadis-hadis yang ada. Bahkan mungkin dikompromikan sebagaimana disebutkan oleh Baihaqi, ditambah tidak diketahui sejarah, mana yang duluan dan mana yang belakangan. Kemudian Baihaqi Khattabi juga menjadikan ika'a itu cuma ada satu model saja, padahal ada dua model duduk ika'a. Maka yang benar, yang tidak boleh ada pendapat yang lain, duduk ika'a dua macam, sebagaimana disebutkan Baihaqi dan Ibnu Abu Amr ibnu Salah. Ini salah satunya makro, yaitu manakala duduk di pantat itu diletakkan di lantai, kemudian betis paha ditegakkan, tangan ditaruh di lantai. Wasani, dan yang kedua diperbolehkan bahkan dianjurkan. Adapun kompromi di antara dua hadis, yaitu hadis Ibn Abbas dan Ibn Umar di satu sisi, dan sejumlah hadis Abu Humaid, Wa'il dan yang lainnya tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menceritakan kalau Nabi itu iftiras menduduki dua telapak kaki kirinya, maka komprominya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu fi salati ahwalun, punya banyak keadaan dalam salat. Halun, dalam satu keadaan belum lakukan ini, di keadaan yang lain belum melakukan yang lain. Sebagaimana kanat lahu, beliau punya sejumlah keadaan, kadang memanjangkan bacaan, kadang mencepatkannya. Dan yang lainnya min anwa'iha, yang macam-macam. Sebagaimana dalam masalah wudu, beliau terkadang sekali-sekali. Pernah juga dua kali, pernah juga tiga kali. Sebagaimana juga dalam tawaf, beliau pernah tawaf sambil rakiban, naik unta, dan itu satu hal yang tidak mungkin di zaman ini. Di zaman ini, bawa masjid, bawa unta masuk Masjidil Haram, kemudian di pelataran, tawaf, itu tawafnya pakai unta. Nabi pernah tawaf rakiban dengan menunggang untanya, sebagaimana beliau pernah tawaf sambil jalan kaki. Sebagaimana masalah witir, beliau pernah witir di awal malam, pernah juga akhir malam, pernah juga akhir malam, meskipun yang terakhir witirnya adalah di akhir malam sampai sahur. Dan yang lainnya, kama huwa maklumun, sebagaimana diketahui dari keadaan atau perbuatan-perbuatan Nabi. Maka Nabi terkadang melakukan satu ibadah pakai dua model atau beberapa model untuk menjelaskan kebolehan, keringanan dan kebolehan, bimaratin sekali atau beberapa kali yang sedikit. Wa yu'adzibu 'alal afdal, namun kemudian Nabi merutinkan yang terbaik di antara dua model tersebut. Ala anna al-mukhtar, untuk menunjukkan itulah yang terpilih dan yang lebih utama. Fal hasil, kesimpulannya, maka anal ika'a, bahasanya ika'a yang dihadkan oleh Ibn Abbas dan Ibn Umar, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengertian ika'a, dengan pengertian yang terpilih, yaitu duduk pantat, duduk di lantai dan seterusnya, yang disebutkan oleh Baihaqi. Wafa'ala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan apa yang dihadkan oleh Abu Humaid dan orang-orang yang mencocokinya, menjadi iftiras dalam bentuk duduk iftiras. Maka dua-duanya, duduk ika'a dan iftiras, dianjurkan. Akan tapi salah satu dari dua sunnah ini ada yang lebih banyak Nabi lakukan dan lebih masyhur. Itulah riwayat Abu Humaid. Karena riwayat Abu Humaid itu duduk iftiras diriwayatkan oleh Abu Humaid dan dibenarkan oleh 10 sahabat Nabi. Demikian juga diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr dan yang lain. Maka ini menunjukkan kalau Nabi merutinkannya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian populernya duduk iftiraj indahum, menurut para sahabat. Faya, maka duduk iftiraj itulah yang lebih utama dan itulah yang arjah, lebih kuat, meskipun duduk ika'a itu juga dianjurkan. Hadza ma yasarallahu al-karim, inilah yang Allah kemudahannya Allah berikan untuk mengkaji masalah duduk ika'a. Dan ini adalah satu hal yang penting, karena berulang-ulangnya kebutuhan untuk melakukannya di setiap harinya, ditambah itu berulang-ulang di buku hadis dan fikih. Dan banyak orang bingung, banyak orang membingungkannya. Banyak orang mengkuli ta'if dari berbagai macam kelompok. Maka sungguh Allah telah memberikan nikmat dengan bisa menguasai masalah ini. Walilhamdu ala jami'i ni'amihi, bagi Allah segala puji atas semua nikmatnya. Intah sekian perkataan Nawawi di kitabnya Al-Majmu'. Ini semua ternyata tadi perkataan Imam Nawawi. Maka beliau menegaskan kalau duduk ika'a itu dianjurkan. Ya, maka duduk ika'a itu makruh menurut jumhur, non yang benar dianjurkan. Ya, sebagaimana kalau Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, tadi kata Ibnu Shalah itu pendapat Imam Syafi'i di kitabnya Al-Imla dan Al-Buwaiti, kemudian dipilih oleh banyak sejumlah ulama Syafi'iyah, Baihaqi, Ibnu Shalah, Syafi'i, demikian juga Nawawi di Al-Majmu'. Dan ini salah satu salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh Al-Khalal dan yang lain. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya, memang secara umum pendapat jumhur itu lebih berpeluang untuk benar dan tepat, namun tidak mesti. Bisa jadi pendapat di luar jumhur itu yang lebih tepat, sebagaimana dalam kasus duduk ika'a. Kemudian masalah salisah, poin yang ketiga, perkataan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, dan seorang yang sholat itu meletakkan dua tangannya pada paha dan dua lututnya. Artinya dia letakkan dua tangannya pada dua pahanya, sedangkan ujung-ujung jari ada pada lutut. Dan terdapat dalam sunnah Nabi tiga varian untuk meletakkan tangan. Yang pertama, tangan diletakkan pada paha, tidak ada yang di lutut. Semuanya di paha. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berduduk berdoa dengan meletakkan dua tangan kanannya pada paha kanannya dan tangan kirinya pada paha kirinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, meletakkan dua telapak tangan pada lutut. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yarfa'uhu marfu', sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat meletakkan tangan pada lutut. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan pada paha kanan, tangan kiri pada paha kiri, menggenggam erat-erat telapak tangan kiri, menggenggam erat-erat tumitnya. Menggenggam telapak tangan kiri, menggenggam erat-erat ukbatahu lututnya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zubair dari ayahnya Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Maka inilah tiga varian untuk meletakkan dua telapak tangan. Yang pertama, meletakkan telapak tangan kanan pada paha kanan dan telapak tangan kiri pada paha kiri. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan pada lutut kanan dan yang kiri pada lutut kiri. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan pada paha kanan dan telapak tangan kiri pada paha kiri. Kemudian telapak tangan kanan itu memegang erat-erat ukbatahu lututnya. Kaifiyah dan tata cara meletakkan telapak tangan adalah tangan kiri dihamparkan, kemudian dua hasta diletakkan di paha. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang marfu, isinya tangan kiri Nabi pada pada lututnya dalam keadaan terbuka. Dan hadis Wa'il ibn Hujar yang marfu, isinya Nabi meletakkan dua hastanya pada dua pahanya. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdul ibn Bas rahimahullah ta'ala mengatakan di tempat yang lain, kemudian orang yang sholat itu mengangkat kepalanya dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian duduk dengan iftiras, yaitu dia jadikan kaki kirinya sebagai firas, sebagai tempat duduk, dan dia tegakkan kaki kanannya. Diletakkan tangan kanan pada paha kanan atau pada lutut dalam keadaan jari-jari terbuka, sehingga mengenai lutut. Sedangkan tangan kiri diletakkan pada paha kiri atau lutut kiri, dan tangan jari-jarinya terhampar atau terbuka. Hakada as-sunnah, demikian yang sesuai dengan sunnah. Waqala aidan, Ibnu Baz juga mengatakan, ja'a terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan dua tangannya pada dua pahanya, dan demikian juga meletakkan tangan pada lutut demikian juga meletakkan tangan pada paha, sedangkan ujung-ujung jari itu ada pada lutut. Kemudian Ibnu Al-Qayyim mengatakan, kemudian kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim, "Sumakana," kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud sambil bertakbir tanpa mengangkat tangan. Beliau angkat dari sujud, beliau angkat kepalanya sebelum tangannya. Kemudian beliau duduk iftirash. Beliau jadikan kaki kiri sebagai hamparan, kemudian diduduki. Kaki kanan ditegakkan. Nasa'i menyebutkan dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, di antara sunnah salat, seorang itu menegakkan kaki kanan dan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat, kemudian menduduki kaki kiri. Dan tidaklah terekam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi ini duduk selain duduk ini, yaitu duduk iftiras. Maka yadu yadaihi ala fakhidaihi, meletakkan dua tangannya pada dua pahanya dan beliau jadikan sikunya pada pahanya, sedangkan ujung tangan pada lututnya. Intaha, sekian dari Zadul Ma'ad. Ya, maka di sini yang patut dicermati, Ibnu Qayyim mengatakan lam yuhfat anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maudhi' jilsatun ghairu hadhihi. Ini kalau kita baca dengan keterangan yang telah lewat, ya, penjelasannya adalah karena ika'a itu penjelasan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ya, tidak kita jumpai hadis langsung tentang dari Nabi. Namun Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan beliau mengatakan ini sunnah. Bahkan dikatakan ini sunnah nabimu. Ya, mungkin bisa kita pahami demikian. Karena tentu hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim. Hadis Ibnu Abbas itu riwayatnya Muslim. Dan tentu selayaknya Ibnu Qayyim ini semestinya tidak dalam rangka berbaik sangka mesti mengetahui hal ini. Maka kenapa beliau mengatakan tidak dihafal, tidak terekam dari Nabi selain duduk iftirash, ya, karena ya, yang tegas menceritakan Nabi begini-begini. Kemudian kutipan perkataan Ibnu Utsaimin yang membahas tentang tata cara meletakkan tangan pada saat duduk. Ya, perlu diingat bahasanya Syaikh Ibnu Utsaimin, pendapat beliau saat duduk di antara dua sujud tangan itu tetap berisyarat. Jari telunjuk itu berisyarat sebagaimana duduk tasyahud. Ya, beliau menyebutkan tentang meletakkan tangan ketika duduk itu ada dua cara. Yang pertama, letakkan tangan pada dua paha kemudian ujung-ujung jari tangan ada pada lutut. Yang kedua, tangan kanan pada lutut, kaki kiri itu menggenggam erat lutut seakan-akan dia menggenggamnya. Ya, adapun tentang bagaimana kondisi dua tangan, untuk tangan kiri, maka tangan kiri itu terhampar dalam keadaan jari-jarinya merapat menghadap ke arah kiblat. Sedangkan ujung siku ada di ujung paha. Artinya ya, tidak dijauhkan dari paha, namun didekatkan, disatukan pada paha. Sedangkan tangan kanan, maka as-sunnah tadulu menunjukkan bahasanya digenggamlah ya, jari manis dan jari kelingking, kemudian dibuatlah kemudian jari jempol dengan jari tengah dipakai untuk membuat lingkaran. Dipakai untuk buat lingkaran. Kemudian diangkatlah jari telunjuk. Kemudian digerak-gerakkan ketika berdoa. Hak kata demikian terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dari hadisnya Wa'il bin Hujair dengan sanadnya. Dengan sanad yang dikomentari oleh penulis Fathul Rabbani. Sanadnya jayid. Pemberi hasyiah atau catatan kaki Zadul Ma'ad Al-Arnaut mengatakan dia sahih. Wa ila hadza, dan ini adalah pendapat Ibnu Al-Qayyim. Adapun al-fuqaha, para ulama fikih, tadi beliau membuatkan fa'inna sunnah, kemudian pasangannya, para ulama fikih berpandangan bahasanya tangan kanan itu terhampar ketika duduk di antara dua sujud seperti tangan kiri, catatan kaki al-iqna dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan Al-Albani. Akan tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, mengikuti sunnah itu yang lebih utama. Tidak terdapat dalam sunnah, baik hadis sahih, da'if, ataupun hasan, bahasanya tangan kanan itu terhampar pada kaki kanan atau paha kanan. Namun warada yang ada, tangan kanan itu menggenggam. Maka jari kelingking dan jari tengah dan jari kelingking itu menggenggam. Kemudian jempol itu dibuat lingkaran bersama jari tengah. Boleh jari tengah itu bikin lingkar dengan jempol, boleh juga jari tengah itu disatukan. Demikian juga jempol disatukan badannya saat duduk dalam sholat. Maka bisa membuat lingkaran, bisa juga cuma digenggam. Hakadha, demikian ja'a, datang secara umum. Dalam sebagian lafaz memang jika duduk dalam tasyahud. Dan dua-dua ini ada dalam riwayat Sahih Muslim. Maka jika kita ambil kata-kata jika duduk dalam sholat, maka ini umum semua duduk. Jika kita ambil kalimat jika duduk dalam tasyahud yang ada dalam pada sebagian redaksinya, maka ini tidak menunjukkan takhsis, karena kita punya kaidah yang disebutkan oleh para ulama usul fikih. Yang diantaranya sering disebutkan oleh Syaukani di Naulul Autar, Syengkiti dalam Atwal Bayan. Kaidahnya, jika disebutkan sebagian anggota umum dengan hukum yang sama dengan hukum umum, fa'inna dhalika, maka itu tidak menunjukkan takhsis. Karena takhsis itu adalah menyebutkan sebagian hukum anggota umum dengan hukum yang menyelisih hukum umum. Misalnya, berilah hadiah kepada semua siswa. Ini kalimat general, umum. Kemudian berilah hadiah kepada Zaid. Dan Zaid adalah salah satu siswa. Maka ini bukanlah takhsis. Perkataan berikanlah hadiah kepada Zaid yang merupakan salah satu siswa, itu bukan takhsis. Namun itu menunjukkan adanya perhatian lebih untuk Zaid. Karena dia disebut dua kali. Yang namanya takhsis adalah kalimat berikan hadiah kepada semua siswa. Berikan bungkus ini pada semua siswa. Setelah itu, jangan berikan bungkus ini kepada si Zaid. Nah, itu namanya takhsis. Zaid itu anggota umum. Maka ketika disebutkan kepada si Zaid ini hukum yang berbeda dengan hukum umum, karena hukum umum diberi hadiah, Zaid tidak diberi hadiah. Nah, ini namanya takhsis. Tapi kalau sama, semua diberi hadiah, Zaid juga diberi hadiah. Nama ini, maka ini bukan takhsis, namun adanya perhatian yang lebih. Nah, maka kaidahnya, kaidah usul fikih ini benar, namun pas ataukah tidak dimasukkan ke dalam pembahasan kita, lain masalah. Wa ala hadza, berdasarkan ini, maka sebagian redaksi hadis Ibnu Umar yang mengkhususkan menggenggam dengan tasyahud layak tadi tidaklah menyebabkan takhsis. Ini untuk sebagian redaksi hadis yang menunjukkan umum. Adapun para ulama fikih rahimahumullah, mereka mengatakan dalam duduk ini seorang itu menghamparkan tangan kanannya, menghamparkan tangan kanannya dibahas sebagaimana tangan kiri juga dihamparkan. Wabinaan alahat, wabinaan, dan berdasarkan perkataan para ulama fikih ini, maka setiap duduk dalam sholat itu menyelisih duduk yang lain dalam rangka ada pembedaan. Maka duduk di antara dua sujud adalah dengan bentuk iftiras dalam keadaan dua tangan terhambat. Nah, kalau dalam tasawuf awal iftiras, akan tapi tangan kanan menggenggam. Tasawuf akhir tawaru. Wa ingkana, meskipun mencocoki tasawuf awal dalam masalah menggenggam tangan, maka jadinya mereka para ulama fikih menjadikan untuk setiap duduk dalam sholat tata cara yang membedakannya dari duduk-duduk yang lain. Sama-sama iftiras, iftiras duduk di antara dua sujud sama duduk tasawuf awal berbeda, yaitu posisi tangannya. Intaha, sekian perkataan Ibnu Taimin. Ya, maka penulis pensyarah kemudian membawakan perkataan Ibnu Taimin, ya, seakan-akan menunjukkan isyarat beliau cenderung pada pendapat Syekh Ibnu Taimin. Kemudian poin pembahasan yang keempat adalah tentang ucapan doa saat duduk di antara dua sujud. Namun sebelumnya sebenarnya cukup untuk menunjukkan tidak tepatnya pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, pengakuan beliau sendiri bahasanya beliau menyelisihi fuqaha. Beliau menyelisihi fuqaha. Beliau tidak mengatakan sebagian fuqaha, tidak. Namun beliau katakan apa tadi bahasanya, ammal fuqaha, yang jika alif lam yang kita maknai jenziyah adalah semua ahli fikih. Maka itu sudah menunjukkan, sudah mengisyaratkan bagi orang yang cermat satu hal yang bermasalah. Pendapat beliau menyelisihi, tidak sejalan dengan seluruh fuqaha. Seluruh fuqaha yang ada. Tidak ada ba'dul fuqaha yang mencocoki beliau. Nah, itu sudah cukup. Untuk menunjukkan bahasanya, saat duduk tasahud awa'ab, saat duduk di antara dua isyarat tangan, jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud, satu hal yang bermasalah. Nah, oleh karena itu, Syekh Bakar Abu Zaid memasukkan hal ini di kitabnya La Jadida Fi Ahkamis Shalah. Tidak ada yang namanya satu hal yang baru dalam hukum sholat. Semuanya telah selesai dibahas fuqaha masa silam. Semuanya telah selesai dibahas oleh ulama. Loh, kok fuqaha enggak? Ya, ini berarti ini sudah ya, menunjukkan kalau itu bermasalah secara kandungan fikih dan hukum. Nah, kemudian masalah yang keempat, bacaan ketika duduk di antara dua sujud mengucapkan Rabbi Firli Warhamni Wahdini Warzuqni Wa'afini Wajaburni. Berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu secara marfu', adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud di nahwan min sujudi, semisal lamanya sujudnya. Beliau mengatakan dalam duduknya Rabbi Firli Rabbi Firli. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di antara dua sujud Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Dalam ayat yang lain wajiburni warfa'ni. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan dan mengucapkan Rabbi Firli, Rabbi Firli, Rabbi Firli sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa istahabu, dan dianjurkan ayyakula ma'a. Di samping baca kalimat tadi adalah ditambahkan dengan kalimat Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni warzuqni wa'afini. Karena validnya bacaan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala ziyadatan, dan jika mengucapkan tambahan maka juga tidak mengapa. Contohnya kemudian ditambahi Rabbi ighfirli wali walidayya, atau Allahumma adkhilnil jannata wa anji wa wanjini minan nar, Ya Allah ampunilah aku dan dua orang tuaku. Ya Allah masukkan aku ke surga. Selamatkan aku dari neraka. Allahumma aslih qalbi wa amali. Ya Allah perbaikilah hatiku dan amalku. Atau semacam itu. Walakin akan tapi tidaknya memperbanyak doa mohon ampun ketika duduk di antara dua sujud. Sebagaimana warada yang berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha kutipan perkataan Syekh Ibn Baz. Nawawi mengatakan dianjurkan untuk mengatakan ketika duduk Allahumma ighfirli wa jaburni wa afini wa razuqni wahdini. Berdasarkan riwayat Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara dua sujud kalimat semacam itu. Yang diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain dengan sanad yang jayid. Dan diriatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan Hakim mengatakan sahihul isnad, redaksinya adalah redaksi Abu Dawud. Allahummaghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni dengan redaksi dan lafaz redaksi Tirmidzi semisal itu. Akan tapi yang disebutkan adalah wajiburni wa'afini. Dalam salah satu riwayat Ibnu Majah, warfa'ni tinggikanlah aku sebagai ganti wahdini. Dalam riwayat Baihaqi, rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dan Nawawi mengatakan yang paling hati-hati adalah yang terpilih mengumpulkan semua riwayat. Ya, maka karena dikumpulkan, maka dia baca semua lafadznya. Dan itu ada 7. Itu al-maghfirli warhamni wa'afini wajiburni warfa'ni wahdini warzuqni. Dan ketahuilah bahasanya doa ini dianjurkan dengan sepakat al-ashab, sepakat syafi'iyah. Kemudian poin yang kelima, tenang ketika duduk ini. Dan tenang ini adalah rukun berdasarkan hadis al-musyik fi solatahu isinya. Kemudian bersujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah sehingga tenang dalam keadaan duduk. Lakukan itu semua dalam semua solatmu. Dari sahabat Al-Bunani dari Anas, beliau mengatakan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan sami'a liman hamidah, maka beliau asyik lama berdiri sampai kami katakan Nabi lupa. Kemudian baru yaitu lupa kalau beliau dalam kondisi sholat atau semacam itu. Kemudian beliau baru duduk sujud, kemudian duduk di antara dua sujud yang lama sampai-sampai kami pun juga mengatakan qad awhama, sungguh beliau lupa karena duduk di antara dua sujud yang lama. Kemudian dalam satu riwayat dari Thabit Al-Bunani, beliau mengatakan adalah Anas menggambarkan untuk kami salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau salat dan jika mengangkat kepalanya dari rukuk itu mungkin kurang rok. Fakana yusalli wa idza rafa'a ra'sahu minal qu'i, di situ tertulis qu'i. Yang benar ar-ruku'i. Maka di sini akan kelihatan orang yang ngantuk dan tidak ngantuk. Roknya kelihatan dan tidak kelihatan. Kalau ngantuk, roknya enggak kelihatan. Menarukui, bacanya menarukui. Gimana mau? Gimana baca menarukui? Ini bacaan yang ngantuk. Kalau bacanya orang yang enggak ngantuk, nah itu. Ya rafa'a ra'sahu minal qu'i lu kok qu'i. Nah, ini. Berarti ini indikator kalau tidak ngantuk. Kalau ngantuk ya qu'i terbaca ruku'i. Rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maka koma maka beliau berdiri yang lama sampai-sampai kami mengatakan qad nasiya. Sungguh beliau lupa. Maka riwayat ini menjelaskan makna awhama di riwayat sebelumnya. Kenapa dibawakan riwayat ini? Untuk menjelaskan. Tadi redaksinya awhama. Ya, awhama banyak punya beberapa makna. sebagaimana di catatan kaki di halaman 153, auhama itu bisa artinya taroka. Kalau Al-Qurtubi maknahu taroka. Ta'lab mengatakan auhama artinya tarok tahu kullahu. Namun juga bisa artinya keliru. Contohnya auhama fil hisab artinya Anda keliru. Di waqala fi nihayah auhama fi shalah artinya asqata. Menghilangkan sesuatu dari salat. Bimakna taroka berarti sama dengan taroka. Yukalu hamtu syai' idza taraktuhu. Kalau Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i yahtamil dimungkinkan maknanya adalah nasiyah. Bahasanya beliau lupa kalau beliau dalam salat. Wa kata demikian yang dikatakan oleh Al-Kirmani. Maka Ibnu Ruslan dan Al-Kirmani mengatakan auhama di sini artinya nasiyah. Secara bahasa auhama bisa artinya taroka, bisa artinya ghalata. Sehingga dibawakanlah riwayat yang kedua untuk menjelaskan dan menegaskan bahasanya auhama di riwayat sebelumnya adalah artinya nasiyah. Karena sebagian riwayat, sebagiannya memperjelas yang lain. Saya menubas mengatakan, adapun tumaknina, maka itu sebuah keniscayaan. Dan tumaknina adalah bagian dari rukun sholat berdasarkan hadis al-musik fi sholatihi. Karena Rasulullah SAW memberitakannya untuk mengulangi sholat, tatkala dia akhalla, cacat bitumakninati tumakninanya. Adapun yang lebih dari tumaknina berupa khusyuk yang masru', maka itu hukumnya sunnah. Khusyuk di sini tentu berarti khusyuknya anggota badan. Karena khusyuk itu ada dua macam, khusyuk anggota badan dan khusyuk hati. Khusyuk hati artinya memikirkan apa yang sedang dikerjakan, bacaan yang dibaca atau yang didengar. Khusyuk anggota badan artinya tumakninah. Ya, khusyuk anggota badan maknanya tumakninah. Maka jika untuk kadarnya kadar tumakninah, maka itu hukumnya wajib. Amma mazata ala dalika minal khusyu'il masyru'i. Adapun yang lebih dari itu berupa khusyuk yang masyru', yaitu artinya tenang yang lebih panjang lagi. Lebih dari sekedar tumakninah minimalis. Bila sebut dengan khusyuk al-masyru', maka itu hukumnya dianjurkan, bukan satu hal yang wajib. Intaha sekian perkataan Zaid bin Ubas. Waktu kan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melamakan rukun ini lamanya seukur dengan kadar sujud berdasarkan hadis Al-Bara. Beliau mengatakan sebenarnya rukuknya Nabi dan sujudnya duduknya di antara dua sujud. Demikian juga mengangkat kepala dari rukuk semuanya hampir sama, yang agak berbeda adalah berdiri makhala al-qiyam wal qu'ud. Berdiri dan duduk itu duduk tasahud akhir. Maka berdirinya Nabi dan duduk tasawuf akhirnya Nabi itu kentara lebih lama daripada yang lain. Namun sebagaimana telah kita baca kutipan sebelumnya, di halaman sebelumnya bahasa yang dimaksud hampir sama itu bukan betul-betul hampir sama secara kaku, namun artinya proporsional. Ya, kalau ini ya segitu, agak lama, ya setelahnya ya kurang lebih tidak mudah kontras. Ya, maka qariban minasawa itu maknanya yang dalam perkataan Al-Bara' ibn Azib adalah tidak kontras dalam masalah lamanya. Ibnul Qayyim mengatakan adalah yang Nabi contohkan, melamakan rukun ini sama dengan kadar sujud. Hakata demikian yang atsabit yang valid dari Nabi dalam semua hadis. Wa fi sahih dalam hadis yang sahih dari Anas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk di antara dua sujud lama sampai kami katakan qad auhama, Nabi lupa. Wa hadis sunnah dan sunnah ini yaitu waktu yang lama telah ditinggalkan oleh mayoritas manusia sejak berakhirnya masa sahabat. Oleh karena itu, Tsabit Al-Bunani mengatakan Anas melakukan sesuatu yang aku tidak lihat kalian melakukannya. Yaitu beliau duduk lama antara duduk di antara dua sujud sampai kami mengatakan beliau lupa atau awhama lupa. Wa amma adapun orang yang menjadikan sunnah Nabi sebagai hakim tidak akan menoleh pada hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi. Fa inna la yubau karena tidaklah dipedulikan bima khalafa semua yang menyelisih hadzal hadya apa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Nabi. Waqala dan Ibnu Qayyim mengatakan dalam tentang hadis Al-Bara wahada dan hadis ini mengatakan hampir sama telah dipahami oleh sebagian orang bahasanya Nabi itu rukuk sesuai dengan kadar bodinya, sujud sesuai dengan kadar rukuknya dan iktidal seperti itu. Dan pemahaman ini tidak benar. Karena Nabi SAW membaca saat salat subuh 100 ayat atau semacam itu. Dan telah lewat pasti Nabi membaca saat salat maghrib, surat Al-A'raf, Tur dan Al-Mursalat. Maklum dan satu yang maklum bahasanya rukuk dan sujud Nabi tidaklah selama bacaan seperti itu. Sekedar atau seukur bacaan itu. Dalilnya hadis Anas yang dilihatkan oleh Ahlu Sunan. Anas mengatakan, tidaklah aku sholat di belakang seseorang setelah Rasulullah SAW yang lebih mirip dengan sholat Rasulullah SAW dibandingkan sholatnya anak muda ini. Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka kami kira-kirakan lama rukuknya ternyata itu 10 tasbih. Dan sujudnya 10 tasbih. Padahal Anas sendirilah yang menceritakan kalau Nabi mengimami para sahabat membaca Shofat, surat As-Shofat dan yang lain. Sehingga yang dimaksudkan adalah Al-Bara wallahu a'lam bahasanya salat Nabi itu jeda antara lama satu gerakan dengan yang lain itu mu'tadilah proporsional. Jika Nabi melamakan berdiri, maka beliau akan melamakan rukuk dan sujud. Jika beliau cepatkan berdiri, maka beliau akan cepatkan rukuk dan sujud. Dan terkadang beliau jadikan rukuk dan sujud sesuai dengan kadar berdiri. Akan tetapi itu Nabi lakukan kadang-kadang dan itu dalam sholat malam sendirian yang Nabi kerjakan. Dan perbuatan Nabi yang mirip dengan hal itu ada dalam sholat gerhana. Namun kesimpulannya yang dicontohkan yang dominan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'dilus sholat adalah sholat secara proporsional dan lama satu gerakan dengan gerakan yang lain itu tatanasab wa tanasub itu selaras tidak kontras maka qariban minasawa itu maknanya tidak kontras. Bukan maknanya betul-betul sama. Ya, kemudian ada catatan kaki di halaman 151. Perkataan Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat beliau tentang masalah posisi duduk. Maka Syekh yaitu Syekh Ibnu Utsaimin di risalah beliau yang ditujukan pada sebagian ahli ilmi, sebagian ulama, beliau mengatakan bapak itu maka berikut ini itulah penjelasan apa yang menimbulkan al-iskal kebingungan tentang tata cara meletakkan tangan kanan ketika duduk di antara dua sujud. Maka sunnah menunjukkan bahasanya letak tangan ketika duduk di antara dua sujud sebagaimana saat dua tasyahud. Yaitu orang yang salat mengangkat jarinya kemudian dipakai untuk berdoa. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma beliau mengatakan adalah beliau yakni nabiyya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat meletakkan tangan kanannya pada paha kanan menggenggam jari-jari seluruhnya berisyarat dengan jari yang di dekat jempol dan meletakkan tangan kiri pada paha kiri. Dalam riwayat yang lain, lahu yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk dalam solat meletakkan dua tangannya pada dua lututnya, kemudian mengangkat jarinya, jari yang kanan yang di dekat jempol, lalu dipakai untuk berdoa. Ini, demikian juga beliau angkat jari tangan kirinya, kemudian meletakkan tangan kirinya pada lututnya, lutut kiri dalam keadaan terbuka. Nah, maka lihat hadisnya, idza qa'ada, jika Nabi duduk dalam solat, maka ini umum atau mutlak, mencakup semua duduk, hatta sampai-sampai duduk di antara dua sujud. Wa yadullu ala dzalika, dan ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Wa'il bin Hujr. Wa'il mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan beliau angkat dua tangannya ketika bertakbir. Seterusnya hadis, ofihi, isinya, maka Nabi sujud, diletakkan dua tangannya lurus dua telinga, kemudian beliau duduk iftiras, kaki kiri dijadikan sebagai firas, kemudian meletakkan tangan kirinya pada lutut kiri, dan beliau letakkan hasta tangan kanan pada paha kanan, kemudian berisyarat dengan jari telunjuknya. Jari telunjuk dalam bahasa Arab disebut sababah, dari kata-kata sabun, artinya caci maki. Karena itulah yang dipakai oleh orang Arab untuk mencaci maki, untuk mengatakan dasar kamu, itu pakai jari telunjuk. Dan itu budaya orang kita pun sama, tidak pakai jempol, dasar kamu tidak ada. Namun pakai sababah, pakai jari telunjuk. Maka disebut sababah. Nama lainnya adalah musabbihah. Artinya yang dipakai untuk bertasbih. Karena orang Arab ketika dia bertasbih, subhanallah, maka dia berisyarat dengan jarinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berisyarat dengan jarinya, maka disebut juga dengan sebutan musabbihah. Maka beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, letakkan jempolnya pada jari tengahnya, dan beliau genggam semua jari-jarinya. Setelah itu beliau sujud, dan saat sujud tangannya lurus dua telinganya. Ya, dalam riwayat yang lain tidak meletakkan, namun aqada. Beliau membuat ikatan 30. Wa halaqa wahidatan. Kemudian membuat satu lingkaran. Wa asar, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Ya, maka beliau membuat aqada salasin. Ya, aqada salasin, dan membuat lingkaran. Ini lingkaran aqada salasin ini. Ya, 33. Maka dan membuat satu lingkaran. Membuat satu lingkaran, kemudian aqada membuat isyarat 30. Kalau fil fatih rabbani, di fatih rabbani disebutkan sanadnya jayyid. Dua orang bernama Arnaud di catatan ta'liq untuk Zadul Ma'ad mengatakan sanadnya sahih. Dan ini juga diriwayatkan dengan redaksi yang sama oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Adapun yang terdapat dalam sebagian lafaz hadis Ibnu Umar dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk untuk tasahud meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya pada lutut kiri, tangan kanannya pada lutut kanan, kemudian membuat ikatan atau isyarat 35. 53. Ya, nolnya lingkarannya dinilai 50. Ini nilainya 3. Wa asara bisababah, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Maka ini tidak mengharuskan taqyid mutlak. Li'annahu dzikra li'anna dzikra ba'di afwatil mutlaq. Ya, afradil am, ya. Karena disebutkan sebagian anggota umum dengan hukum yang sama dengan hukum mutlak, yaitu hukum umum, itu tidak menghasilkan takyid menurut mayoritas ulama usul fikih, dan itulah yang benar. Adapun klaim sebagian mereka bahwa hadis Wa'il bin Hujair itu sad faghairu sahihin, maka itu tidak benar. Di antara yang mengklaim itu syad Al-Albani dan yang lainnya. Faghairu sahihin, maka tidak benar. Karena sad menurut ulama hadis adalah rawi sikah yang menyelisihi rawi yang lebih berkualitas daripada dirinya. Dan di mana ini mukhalafah, perselisihan atau perselisihan dalam hadis Wa'il. Fa inna lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghamparkan tangan kanannya pada paha kanannya ketika duduk di antara dua sujud. Fa yakunu mu'ayyidan, sehingga hadis Ibnu Umar itu yang ada menguatkan hadis Wa'il dan menjadi pendukungnya. Melihat oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahasanya duduk di antara dua sujud seperti tasyahud dalam masalah posisi tangan kanan. Wa fi qawli, dan dalam perkataan Ibnu Umar, beliau angkat jari kanannya yang di dekat jempol lalu berdoa dengannya. Ini dari dalil bahasanya jari telunjuk itu diangkat saat berdoa. Maka fikihnya Syaikh Ibnu Utsaimin tidak diangkat terus menerus. Fikihnya Syaikh Ibnu Utsaimin tidak, kemudian jari telunjuk tidak diangkat terus menerus dari awal tasawuf sampai akhir. Nun hanya diangkat saat berdoa. Misalnya assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ini doa, maka diangkat. Dan kalau asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak diangkat. Ini fikihnya saya Ibnu Utsaimin, diangkat ya rafa, mengangkat rafa as-sababah itu saat kalimat doa. Inda doa turfa, diangkat ketika berdoa. Bahwa yu'ayyadu, dan ini yu'ayyadu menguatkan hadis Wa'il bin Hujr dalam musnad. Fara'aitu, maka aku melihat Nabi menggerak-gerakkan jarinya yada'u biha, beliau pakai untuk berdoa. Wa'al hadza, berdasarkan ini maka disyariatkan untuk menggerakkan jari, yaitu jari telunjuk, di setiap jumlah doa iya, kalimat doa. Sebagai isyarat tentang tingginya zat yang kita meminta badannya, itulah Allah Ta'ala. Wahada tahrik, dan menggerakkan ini perkara yang lebih dari sekedar isyarat yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar. Fa'ina hadil isyarat, karena isyarat ini takunu, ada pada semua duduk. Tidak sepanjang duduk. Tidak hanya pada doa saja. Dan diangkat seakan-akan mengisyaratkan pada sesuatu. Akan tetapi cara mengangkatnya itu mahniyatan, agak bengkok, syai'an yasiran sedikit, sebagaimana tidak lurus, namun agak bengkok, ini agak ditekuk, sebagaimana dalam Sunan Nasa'i. Hal demikian, arjo aku berharap bahasanya apa yang aku tulis itu menjelaskan apa yang membingungkan, kemudian beliau tutup dengan salam, intah sekian risalah yang beliau tuliskan untuk pertanyaan salah satu ulama tentang pendapat beliau dalam masalah ini. Ya, kemudian untuk bacaan di antara bacaan yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud akan saya bacakan sarahnya dari Sarah Hisnul Muslim. Ya, akan saya jelaskan pakai sarah Isnul Muslim. Ya, kalau di Isnul Muslim redaksinya Allah maghfirli warhamni wahdini wajaburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya Allah maghfirli, ya Allah berilah kepadaku maghfirah, Dan maghfirah maknanya adalah satu dzanbi wal afu anhu. Ditutupinya dosa dan dimaafkan. Sebagaimana penjelasan Ibnu Mangdur di Lisanul Arab. Wahamni dan sayanglah aku. Ini permintaan meminta mohon rahmat Allah. Ketika seorang itu mendapatkan rahmat Allah, maka dia mendapatkan apa yang diinginkan. Dan dengan maghfirah seorang itu hilang dan selamat dari yang ditakutkan. Demikianlah makna maghfirah dan rahmah jika dikumpulkan dalam satu kalimat. Adapun jika disebut maghfirah sendiri atau rahmah sendiri, maka masing-masing mencakup yang lain. Dan jika disebutkan maghfirah dan rahmah, maka maghfirah itu untuk menghilangkan ketakutan, maghfirah untuk menghilangkan ketakutan, sedangkan rahmah itu untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Wahdini berilah aku hidayah, itu li salihil a'mal, itu hidayah untuk melakukan amal saleh. Walati yushtarat, yaitu amal yang disyaratkan padanya iman kepada Allah, ikhlas untuk Allah dan mengikuti sang Rasul. Wajaburni. Ya, wajaburni itu terjemah kasarnya dan tutupi aku. Karena dari kata-kata jabar artinya menambal. Artinya menambal. Maknanya jabar yakuni minan naqas. Yang namanya jabar itu karena ada naqas, ada kekurangan. Walau makna sedangkan maknanya adalah memohon kepada Allah agar Allah memaafkan. Kita anil israf fi dzunub karena banyak berbuat dosa, wal kusur fi ta'ah dan tidak maksimal dalam taat. Maka tutupilah aku, artinya maafkanlah kekurangan-kekuranganku. Gitu berarti ya. Wajaburni, maafkanlah kekurangan-kekuranganku. Baik dalam dosa ataupun dalam ketaatan yang tidak maksimal. Wa'afini, berilah aku afiyah. Afiyah adalah biraf'il bala' ingkana mawujudan wa daf'uhu ingkana mafkudan. Adalah hilangnya bala jika sedang tertimpa bala dan tercegahnya bala jika belum tertimpa bala. Dan bala di sini mencakup amradil qulub. Bala dalam bentuk hati yang sakit, wal abdan dan badan yang sakit. Wal mu'afa min kulli su, terbebas dari segala kejelekan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Bujairimi, seorang ulama Syafi'iyah, wa'afi ini artinya min bala'i dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku afiyah, itu selamatkanlah aku dari bala bencana di dunia dan di akhirat. Maka kalau di tempat kita, afiyah masuk dalam bahasa Indonesia, artinya cuma selamatnya badan, kesehatan badan. Tapi afiyah dalam bahasa Arab itu selamat dari bala dengan semua bentuknya. Di antaranya penyakit badan atau yang lain. Warzuqni, berika aku rizki, yaitu maksudnya rizki yang halal yang bisa aku manfaatkan dalam urusan kehidupanku. Dan rizki dalam ketaatan yang bermanfaat bagiku pada hari kiamat. Karena rizki ada dua macam. Ada rizkul halal dan rizkul iman. Wal amalus saleh. Wattaufiq lidhalik. Dan semuanya itu didapatkan dengan minta kepada Allah. Maka rizki ada dua macam. Rizki alladhi yakumu bihil badan. Rizki untuk menegakkan badan. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan yang lain. Yang kedua, rizku alladhi yakumu bil qalbu. Rizki untuk hati. Untuk bagusnya hati. Wawa ilmu nafi' wal amalus saleh. Dan itulah ilmu yang manfaat dan amal saleh. Dan doa ini, warzuqni, mencakup dua rizki ini. Warfa'ni, tinggikanlah aku. Yaitu, fid dunya bi ilmin nafi' wal amal salih wa an akuna min lil muttaqina imama wa fil akhirati bi isabati lil firdausil a'la. Ya Allah, tinggikanlah aku di sini mencakup dua hal, tinggi di dunia dan tinggi di akhirat. Tinggi di dunia dengan sebab ilmu manfaat dan amal saleh. Dalam bentuk menjadi imam dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian tinggi di akhirat dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kalimat ini. Ya, demikian yang kita kasih kesempatan di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya berkenaan dengan pertanyaan kemarin tentang salat, penataan shaf salat berjamaah yang samping kiri kanan dalam masjid, maka saya sampaikan bahasanya hukumnya makruh dan menghilangkan fadilah salat berjamaah. Hukum salatnya sah, hukum berjamaahnya makruh, yang bisa menghilangkan fadilah dan pahala salat berjamaah. Itu demikian di sebuah keterangan di kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Di antaranya di Qalyubi disampaikan, wa kullu ma dzukira mustahabun, maka semua yang telah disebutkan tentang penataan shaf itu dianjurkan. Wa mukhalafatuhu lam la tubtilu sholata, kalau dilanggar tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat, lakinnaha makruhatun, akan tapi makruh, tafutu biha fadilatul jama'ati alal imami wa man ma'ahu. Ya, kalau tidak ditata depan belakang antara shaf laki-laki dan shaf perempuan, namun malah samping kiri kanan, maka itu makruh, kata Qalyubi, tafutu biha, yang dengan itu hilanglah fadilah jamaah. Pahala salat jamaahnya hilang. Siapa yang kehilangan pahala salat jamaah? Alal imam wa man ma'ahu. Imam dan makmumnya, semuanya. Imam dan makmumnya, semuanya kehilangan pahala salat jamaah. Kalau natasabnya tidak laki perempuan, namun malah depan belakang, namun kanan kiri. Turmusi, Mahfud Turmusi mengatakan, wa mata khulifa at-tartib al-madhkur, ay min taqdimi rijal thumma sibyan. Maka jika diselisih urutan yang telah disebutkan, yaitu yang di depan laki-laki, kemudian anak-anak baru perempuan, kuriha hukumnya makruh. Wa kadza, demikian juga kullu mandubin yata'allaqu bil mauqif, demikian juga semua yang dianjurkan berkenaan dengan posisi shaf. Kal infirad anil shaf, semacam bersendirian dari shaf. Nah, ini hukumnya bersendirian dari shaf, hukumnya makruh. Dan demikian pendapat jumhur ulama. Ini tidak sampai membatalkan salat. Wal isti'la alal imam, atau makmum lebih tinggi daripada imam, wa aqsu dan sebaliknya. Fa innahu yukrahu mukhalafatuhu. Maka makruh menyelisihi ketentuan ini. Wa tafutu biha fadilatul jama'ati. Kalau Turmusi mengatakan, dan hilang dengannya fadilah jama'ah. Tapi maksudnya bukan sholat jama'ah. Ay al-mukhtasah bitilka sunnah, yaitu fadilah jamaah khusus tentang bab ini. Kalau Qalyubi mengatakan secara mutlak hilang karena gara-gara itu fadilah jamaah untuk imam dan makmum. Kalau Turmusi beda. Hilang fadilah jamaah, namun fadilah jamaah di bab itu. Di bab natasob. Di bab natasob, bukan di semuanya. Di i'anatu talibin wa yaqifu khalfal imam arijal, yang di belakang imam laki-laki, kemudian anak-anak, kemudian perempuan. Maksudnya wa yusanu, dianjurkan jika ada banyak macam makmum, ayaqifu khalfahu, yang di belakang adalah laki-laki. kemudian setelah itu. Jika telah sok, telah sempurna, kemudian anak-anak, kemudian setelah itu perempuan. Kemudian beliau katakan, wa mata khulifa at-tartib al-madhkur kuriha. Ya, maka jika diselisihi, maka hukumnya makruh. Ya, maka hukumnya makruh dan bisa menghilangkan pahala sholat jamaah secara umum menurut keterangan sebagian ulama. Penjelasan ihtiba dan bedanya dengan duduk ika'a untuk jenis yang terlarang. Ya, ihtiba itu satu hal yang diperbolehkan dan ada hadis yang melarang ihtiba saat khutbah Jumat. Ya, saat khutbah Jumat. Ya, maka ihtiba adalah sama-sama dengan ika'a, sama-sama pantat di lantai. Kemudian sama-sama betis dan paha ditegakkan. Bedanya, kalau ika'a dan itu ika'a yang makruh dalam sholat, itu kemudian tangan, dua telapak tangan ditaruh di lantai. Sedangkan kalau ihtiba, itu dua telapak tangan dipakai untuk mengikat, jadi tali pengikat di mengelilingi betisnya. Mengelilingi betis. Kemudian menyingkat untuk sholat menyingkat sholat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Jadi tanpa pujian innaka hamidum majid antara bagian satu dan bagian dua. Karena di buku tuntunan sholat Syekh Al-Albani terdapat dua kali innaka hamidum majid. Ya, maka yang lebih tepat, meskipun tidak membatalkan, lebih tepat cocokkan dan sesuaikan dengan redaksi riwayat yang ada. Jangan disingkat. Ada makmum masbuk saat imam tasawuf akhir, apakah juga disyariatkan doa setelah tasawuf sebelum salam? Karena setelahnya dia bangkit sesudah salam imam dan tasawuf akhir lagi. Jika dia telah selesai dan dia telah selesai dari bacaan tasyahud dan imam masih lama, maka bisa diisi dengan doa-doa. Bisa diisi dengan doa sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasa tasyahud awal boleh diisi dengan doa. Manakah yang lebih afdal, merapatkan tumit ketika sujud atau merenggangkannya? Maka ini berkenaan dengan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang diperselisihkan kesahihannya, sahih atau dhaif. Syaikh Al-Albani menilainya sahih, diikuti oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Fiqhul Ibadat mengatakan sahih, namun dinilai dhaif oleh sejumlah ulama di antaranya Syaikh Bakar Abu Zaid di kitabnya La Jadidah fi Ahkamish Shalah. Maka siapa yang meyakini hadisnya sahih silakan merapatkan tumit ketika sujud, dan siapa yang lebih condong pada pendapat sebagai Abu Zaid, maka yang lebih tepat adalah direnggangkan. Apa hukum makmum baca Al-Fatihah pada salat jahar? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Bas, Ibnu Thaimin tetap baca. Sebagaimana ini sebelumnya adalah pendapat Al-Imam Syafi'i. Jika mengambil pendapat wajib dan lupa baca Al-Fatihah, apa yang harus dilakukan? Maka telah kita baca di sini, telah kita baca di buku yang kita pelajari, bahasanya untuk makmum sholat jahriyah, baca Al-Fatihah itu bukan rukun, namun wajib. Dan jika dia wajib, maka gugur manakala lupa. Gugur kewajibannya manakala lupa. Ketika sholat subuh, saya pernah mengantuk berat dan di tahiyat akhir, saya sempat tertidur sekejap. Apakah harus dilanjutkan ataukah diulangi? Jika tertidur sekejap ini dalam artian terkantuk-kantuk, masih dengar salamnya imam, masih dengar salamnya imam, maka itu statusnya terkantuk-kantuk dan wudunya belum batal. Tapi kalau salamnya imam pun tidak dengar, sampai dia bangun karena setelah selesai kemudian disinggol sama temannya. Maka berarti dia ngantuk, yang benar wudunya batal dan sholatnya batal. Yang benar dia bukan hanya ngantuk namun sudah tidur sehingga wudunya batal, sholatnya batal. Ketika sujud dalam sholat tiba-tiba ada angin bertiup dari arah belakang sehingga menyingkap baju sampai terlihat terbuka aurat, lalu saya segera memperbaikinya. Apakah saya harus mengulangi sholat atau melanjutkannya? Sholat, kalau langsung segera diperbaiki seketika itu, maka sholat tetap sah. Apakah diperbolehkan? Jika imam baca jahar Al-Fatihah dengan fasih, maka makmum cukup dengar. Namun jika Al-Fatihahnya imam tajwidnya rusak dan ada yang kurang, maka saya ambil pendapat Imam Syafi'i, jadi saya baca Al-Fatihah. Betul, namun dilanjutkan dengan niat berpisah dari imam. Dengan niat berpisah dari imam. Ketika dia bacaannya Al-Fatihahnya rusak, kemudian baca Al-Fatihah sendiri dan diniatkan keluar dari status sebagai makmum. Meskipun boleh jadi posisinya tetap di situ. Namun jika tetap jadi makmum dan dinilai bahwasanya dia telah selamat dengan baca Al-Fatihah sendiri, maka itu satu yang tidak benar. Dan itu kembali kepada hakikat sholat berjamaah. Itu adalah sholat orang rame-rame dijadikan satu, ataukah sholat satu namun isinya banyak orang. Tentu berbeda. Maka dia merasa kalau yang tadi disampaikan dirasa itu sudah cukup kalau berdasarkan anggapan sholat jamaah itu sholat rame-rame, banyak orang disatukan. Lain hanya kalau itu sholat hakikatnya adalah satu sholat isinya banyak orang. Hakikatnya adalah satu sholat isinya banyak orang. Dan yang benar yang kedua, maksudnya hakikat sholat jamaah adalah sholat satu isinya banyak orang. Jadi enggak kemudian bermanfaat ketika ini imamnya bacaannya jelek, saya tak Al-Fatihah kan berarti kan sholat saya sah. Nah, itu tidak bermanfaat. Ini bermanfaat dengan catatan tadi, kemudian niat mufarraqah. Terkadang saya sholat dengan kerudung menutupi telapak tangan dan terkadang dengan kerudung yang tidak menutupi telapak tangan. Apakah boleh saya tidak sholat yang tidak menutupi telapak tangan? Maka ulama berselisih pendapat tentang yang perlu dibuka oleh wanita ketika sholat. Kalau al-imam Syafi'i yang terbuka adalah wajah dan telapak tangan. Dan telapak tangan di sini mencakup punggung dan bagian dalam telapak tangan. Sehingga ya pakai kerudung yang tidak menutupi telapak tangan maka tidak apa-apa. Asalkan yang terbuka hanya telapak tangan saja, tidak kemudian sampai hastanya. Karena hastanya aurat yang harus ditutupi. Dan hanya kalau mengacu pada mazhab Imam Ahmad yang mengatakan yang boleh terbuka hanya wajah. Tangan seluruhnya harus ditutupi. Maka jika tidak menutupi tangan, maka jika tidak menutupi tangan, maka sholatnya tidak sah karena ada aurat yang belum tertutupi. Dan mengacu dengan mazhab Syafi'i, kita katakan jawaban pertanyaan tadi adalah insya Allah tidak mengapa. Apakah termasuk riya jika kita semangat beribadah di tempat dan lingkungan yang mendukung? Jawabnya tidak. Tapi itu pengaruh lingkungan. Ya, ketika kita bersama orang-orang yang soleh, kemudian kita lebih ringan untuk melakukan amal kebajikan. Itu bukanlah riya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah di kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada musala dua lantai. Di lantai dua ada jamaah putri. Ketika ingin masbuk, ternyata ada jamaah putra yang baru mulai sholat di lantai satu. Bagaimanakah menyikapi kondisi ini dan mana jamaah yang harus saya pilih? Saya sarankan untuk ikuti jamaah di lantai satu, bermakmum dengan bergabung dengan jamaah yang ada di lantai satu. Ketika mungkin yang penanyanya perempuan, ketika di bawah itu ada tempat untuk sholat perempuan, ya, maka bisa bermakmum dengan jamaah yang ada di lantai satu. Pada tahiyat akhir saya baru baca sampai kama sholaita ala Ibrahim innaka hamidum majid, lantas imam salam. Apakah saya di sini salam ikuti imam atau terus? Kemudian selesaikan baru salam. Jika jedanya enggak terlalu lama, maka diteruskan sampai selesai baru salam. Bolehkah doa memohon ilmu yang manfaat, berlindung dari kesyirikan, atau doa-doa yang lain sudah kita hafal, kita baca setelah tasawuf akhir? Jawabannya boleh. Bahkan itu dianjurkan. Tambahan doa ketika sujud dalam sholat, apakah boleh ditambahkan ketika sujud sholat wajib atau hanya sholat sunnah? Semua sholat. Semua sujud dalam sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Apakah boleh berdoa ketika sujud dengan doa bahasa Indonesia? Apa hukumnya? Boleh, namun ma'al karoha. Hukumnya makruh. Kita sarankan untuk berdoa dengan doa yang dihafal, yang ma'thur, yang ada dalilnya. Ada robbana hablana, atau kemudian robbana atina fiddunya hasanah, dan yang lain. Jika makruh, maka doa ketika sujud dalam sholat yang dianjurkan itu seperti apa? Yang berbahasa Arab. Yang dianjurkan yang berbahasa Arab. Bolehkah doa dengan mengangkat tangan setelah selesai sholat? Jika telah selesai kemudian wirid, kemudian setelah itu mau berdoa, dengan angkat tangan insya Allah tidak mengapa. Penjelasan lengkapnya pernah kita bahas, risalah khusus tentang di kajian Sabtu dan Ahad. Dari salah khusus yang pernah kita baca, kita bahas tentang doa setelah sholat fardu. Apakah doa di antara dua sujud boleh ditukar-tukar urutannya? Jawabannya boleh saja. Yang penting intinya sama. Bisa kemudian Rabbighfirli warhamni, misalnya warhamni warfirli, ketukar-tukar tidak masalah. Bagaimana sebaiknya menjawab pertanyaan orang awam tentang duduk tasawuf akhir di sholat dua rakaat? Bila kita jawab, bisa duduk tawaruk, bisa iftiros. Silakan pilih pendapat mana. Bukan demikian. Bukan silakan pilih pendapat yang mana. Memang kita jawab, bisa duduk tawaruk boleh, sah. Duduk iftiros juga boleh dan sah. Ulama berselisih pendapat tentang yang afdol. Kemudian kita katakan, silakan amalkan yang biasa jenengan amalkan. Silakan jenengan amalkan yang biasa jenengan amalkan. Silakan Anda praktekkan yang biasa Anda praktekkan. Mengingat pilihan orang yang ditanya adalah tawaruk. Nah, makanya pilihan dia tawaruk, ya sudah, silakan praktekkan yang biasanya Anda praktekkan. Jadi kita tidak membuat dia bingung gitu. Ketika kita iftiros saja, itu saya biasanya tawaruk dulu pas ngaji juga dapatnya tawaruk, kan malah jadi berkepanjangan yang kurang perlu. Kemudian pilihan hatinya tawaruk, ya sudah, maka silakan amalkan yang biasa jenengan amalkan. Ya bukan, silakan pilih pendapat mana. Dan kita sampaikan, iftiros boleh, sah. Tawaruk boleh, sah. Mana yang lebih afdol, ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat tentang afdolnya, bukan sah dan tidaknya. Bukan tentang boleh dan tidak bolehnya. Namun, berselisih pendapat tentang mana yang lebih afdal. Terus kesimpulannya gimana? Silakan amalkan yang sudah biasa jenengan amalkan. Itu. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Berdoa wa na'anil hamdulillahi rabbil alamin.